rasa sangat pilu di hati. Pada saat sunyi begini, ku teringat padamu. Waktu itu di bulan pertama ku kenal dirimu, saling mengisahkan derita, saling mengalami pilu. Hujan basahi rumput hijau yang kumilai. Engkau kisahkan derita hatimu, tetesan hujan membasahi dirimu. Oh sayang, hatiku sedang menderita pula. Kita berdua senasib dan serupa penderitaan. Ku rasakan kata berpisah. Oh sayang, sampai kini